melupakannya. Kini tubuhku kau luka, seolah diriku tak berarti lagi. Kau tidak ada yang telah dikarisa. Sudahkah kau tutupkan mata tentangnya? Bila nanti kau ditanya aku kemana, dapatkah kau kita mata depannya. Bila nanti kau